Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد كمسلمين رحمني ورحمكم الله kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, di mana kita telah masuk dari bab yang baru yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana beliau menjadikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180 sebagai bab, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujizawna makanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah memiliki nama-nama yang al-husna, yang baik. Naam, yakni tidak ada nama yang lebih baik daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fadu'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut, atau yang dikenal dengan tawassul, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan biarkanlah mereka orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah, yakni orang-orang yang memahami nama Allah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan oleh Nabi serta dipahami oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Naam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melakukan ilhad pada nama Allah subhanahu wa ta'ala, sayujazawna makanu ya'malun, mereka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas tindakan mereka tersebut. Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca pada pertemuan sebelumnya ayat ini, begitu pula penafsiran dari mereka para salaf sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kufi rahimahullahu taala. Baik, lantas apa kaitan, keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid atau perkara tauhid? Dijelaskan oleh beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, keterkaitan antara ayat ini dengan kitab tauhid atau perkara tauhid. Kata beliau, arada al-musannif rahimallahu bihadzal bab aradda ala man yatawassalu ilallah ilallahi bil amwat. Wa anna al mashru'a at tawassulu ilallahi bi asma'ihi al husna wa sifatihi al ulia. Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, di dalam bab ini al-musannif yakni sang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala membawakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Tujuan beliau ialah arad, untuk membantah ya terhadap orang-orang yang mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bil amwat, menggunakan orang-orang yang telah mati. Ya. Ya Abdul Qadir Jailani. Memanggil-manggil Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan. Orang-orang yang mereka tokohkan dan semisal dengannya. Baik. Berdoa kepada Allah namun menggunakan nama-nama orang tersebut. Ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala menggunakan ayat ini. Yakni tawassul yang demikian, bertawassul, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama orang yang telah mati, walaupun mereka dari kalangan orang-orang saleh, ya, ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam dan bisa mencacati tauhid seseorang. Nah, wa annal mashru'a at-tawassul ila Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya. Sekaligus di samping beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan dengan bab ini menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan terhadap mereka, orang-orang yang bertawassul kepada Allah namun dengan menggunakan orang-orang yang telah mati, dibantah dengan ayat ini. Sekaligus ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tawassul yang masyru', yang disyariatkan, yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, begitu pula sifat-sifat Allah yang ulia. Naam. Allah mengatakan fad'uhu biha. Berdoalah kalian, minta kepada Allah menggunakan nama tersebut, yakni nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni bertawassullah kalian nam menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berdoa. Baik, ini yang disyariatkan dalam agama Islam dan ini adalah tawassul yang benar. Naam. Maka jelas keterkaitan antara bab ini dengan perkara tauhid. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pula penjelasan Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala secara global, secara umum berkaitan dengan ayat ini. Nah, kemudian adapun faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini dijelaskan oleh beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Yang pertama ialah isbatul asma'i was sifat lillahi azza wa jal ala ma yaliku bijalalihi. Ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya untuk menetapkan, yakni menetapkan, yakni mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah itu memiliki banyak nama dan Allah itu memiliki banyak sifat. Ya, karena Allah menggunakan lafaz al-asma. Al-asma merupakan kata jamak dari ismun. Ismun al-asma. Naam. Menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak satu. Nama Allah itu banyak. Taib. Dan disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya dalam menetapkan nama Allah ini adalah amrun tauqifiyah. Yakni harus kembali kepada nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan nama, begitu pula sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan menetapkan nama Allah sendiri, menamai Allah dengan keinginannya. Taib. Ini adalah kaidah yang disebutkan oleh mereka para ulama berkaitan dengan permasalahan akidah al-asma wa sifat. Naam. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa disebutkan ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yakni agar seseorang di dalam menamai Allah atau mensifati Allah itu tidak keluar dari nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini faedah yang pertama. Wajibnya bagi kita untuk menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Baik. Yang tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, anna asma Allahi husna, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Husna ini adalah siyagul mubalaghah dalam ilmu bahasa Arab, ya. Sebut juga dengan siyagul mubalaghah atau semisal dengan itu, yang bermakna husna, yakni yang paling puncak kebaikannya. Ini tidak ada lagi nama yang lebih baik daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu sudah yang paling puncak kebaikannya, tidak ada lagi yang lebih dari itu. Naam. Dan ini harus diimani bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Husna, seluruhnya baik. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, al-amru bi du'a'illahi wa tawassuli ilaihi bi asma'ihi. Di dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawassul? Yang namanya tawassul ialah amalan ketaatan sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para as-salafus salih. Al-qurbu wa ta'ah, sesuatu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan ketaatan. 6. Maka di antara tawassul yang benar ialah seseorang bertawassul, berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah dengan menggunakan amalan salih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan tiga orang dari kalangan Bani Israel yang mereka terperangkap di dalam gua. Ya. Yang mana mereka ketika hujan berteduh di sebuah gua, kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala gua tersebut tertutup oleh sebuah batu dan mereka tidak bisa menggeserkan batu tersebut dari mulut gua itu, sehingga terjadilah perbincangan di antara mereka, dan di antara mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari tempat ini kecuali dengan kita menyebutkan amalan-amalan kebaikan kita, amalan soleh yang kita miliki. Dan mulailah mereka menyebutkan satu persatu amalan mereka. Ada yang menyebutkan tentang bagaimana berbaktinya dia kepada orang tuanya, ya, sehingga batu itu bergeser sedikit. Kemudian yang kedua pun demikian, dan yang ketiga, sehingga mereka bisa keluar. Yakni mereka menjadikan amalan-amalan soleh mereka sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi mereka atau melepaskan mereka dari perkara mudarat. Amalan soleh adalah ketaatan. 6. Dan ini adalah bentuk tawassul yang masyru', yang disyariatkan. 6. Demikian pula dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Dan nama Allah itu mengandung sifat. Ya, nama Allah itu mengandung sifat. Nama Allah itu husna. Begitu pula sifat yang dikandung dalam nama Allah itu ulia, tinggi. 6. Dan di antara sebab dan juga adab di dalam seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan doanya itu terkabulkan ialah dia berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah dalam ayat ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Allah perintahkan, Allah memberitahu kepada kita bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Maka gunakan nama tadi di dalam kita berdoa. Nah, ini di antara adab dalam berdoa dan juga di antara sebab terkabulnya doa seseorang dia berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah, ya, sifat-sifat Allah, begitu pula memuji Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini di antara adab dalam berdoa dan di antara sebab terkabulnya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang keempat, tahrimul ilhad fi asma'illahi binafiha au ta'wiliha au itlaqiha ala ba'dil makhluqat. 6. Bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita haramnya tindakan ilhad, tindakan melampaui batas dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk binafiha, menafikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini antara bentuk apa? Ilhad terhadap nama Allah. Ya, di antara bentuk ilhad yang dilakukan oleh seseorang terhadap nama Allah, begitu pula sifat Allah, ialah seseorang menafikan, meniadakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada satu nama yang mungkin dia tidak setuju dengan itu, kemudian dia nafikan dalam keadaan nama itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi SAW, maka dia terjatuh dalam perbuatan ilhad dan ini hukumnya haram. 6. Ada juga bentuk ilhad yang selanjutnya, yakni ta'wil, memalingkan makna yang hak dari nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ke makna yang lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Dan takwil ini, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak terjatuh padanya orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu dalam agama namun menyimpan dalam permasalahan al-asma'u wa sifat. 6. Dan ta'wil ini merupakan tindakan ilhad, ya, memalingkan makna yang hak ke makna yang lainnya yang batil, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dituju dalam nas Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka tidak boleh bagi kita siapapun dia menta'wil nama Allah Subhanahu wa taala maupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terjatuh padanya sebagian orang yang memiliki ilmu. Ketika dia membaca, dan kebanyakan terjatuh pada perbuatan ilhad ini dalam permasalahan ta'wil, menta'wil nama dan sifat Allah, ialah al-fuqaha. Naam, orang-orang yang terkenal dengan ilmu fikihnya namun dhaif dalam permasalahan akidahnya atau keliru dalam permasalahan akidahnya. Dan ini banyak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang terjatuh dalam permasalahan ta'wil dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, dan ini bukan hanya terjadi di zaman kita, bahkan di zaman dahulu. Tapi orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu namun dalam permasalahan akidah al-asma' wa sifat, dalam memahami keyakinan mereka terhadap nama dan sifat bagi Allah, mereka tergelincir. Baik. Maka ketika datang dalam Al-Quran penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat tersebut, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, dan ini merupakan akidahnya para salafus saleh, ialah mengimani, menetapkan sifat tersebut dan tidak menta'wil. 6. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah, 6, maka kita imani Allah itu memiliki wajah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberitahukan tentang hal tersebut di dalam Al-Quran. 6. Demikian pula ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengimaninya, menetapkannya. Tidak boleh ditakwil, ya, tidak boleh dipalingkan makna tangan dengan jelas lafaz yad dengan al-quwah, kekuatan. Ini adalah bentuk takwil di dalam sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka mereka para salaf berkaitan dengan nama dan sifat bagi Allah ialah mereka mengimaninya, menetapkannya, 6, tanpa menyebutkan bagaimana bentuknya, karena Allah tidak mengabarkan bagaimana bentuk tangan dan wajah Allah. Yang wajib kita imani ialah menetapkan hal tersebut. Adapun hakikatnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini prinsip atau merupakan sesuatu yang disebutkan oleh mereka para ulama, kaidah di dalam memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan 6 tanpa menta'wil nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian di antara bentuk ta'wil, di antara bentuk ilhad yang ketiga ialah wa itlaqha ala ba'dil makhluqat, menyebutkan sifat-sifat tersebut atau nama-nama tersebut diberikan kepada makhluk. Ya, ini juga di antara bentuk ilhad terhadap nama maupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. 6. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh bagi kita 6 menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama berhala sebagaimana terjatuh padanya seorang tokoh yang terkenal kecerdasannya. Ketika ditanya tentang bolehkah kita menamai Allah dengan Brahma, 6, dia bilang boleh, tapi tidak boleh kita samakan dengan bentuknya. ini merupakan tindakan ilhad. 6. Tindakan melampaui batas dalam menamai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Taib. Maka nama Allah, kembali lagi, nama Allah dan sifat bagi Allah itu amrun tauqifiyah, yakni sesuatu yang harus berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh mereka salaful ummah. 6. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari ayat ini, al-amru bil i'rad anil jahilin wal mulhidin wa isqatihim minal i'tibar. Ini perkara yang penting, ya. Di dalam ayat ini terdapat perintah, kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, ya, dalam ayat ini apa? Terdapat perintah bil i'rad, agar kita kaum muslimin berpaling, menjauh, ya, anil jahilin, dari orang-orang jahil, orang yang tidak paham agama, berbicara tentang permasalahan agama, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang demikian ini tidak bisa kita ikuti, menjauh kita darinya, ya. Wal mulhidin, demikian pula di dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah untuk kita berpaling dari orang-orang mulhidin, yang mereka memalingkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, menta'wilnya dengan kita sebutkan tadi bentuk-bentuk ilhad, walaupun mereka apa, terkenal dengan keilmuannya, namun ketika terjatuh dalam permasalahan memahami dan dalam memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhati-hati menjauh dari orang-orang yang demikian ini. Justru yang nomor dua ini, al-mulhidin, ini yang harus kita benar-benar khawatir dari mereka. Karena mereka apa? Kalau orang jahil jelas. Tapi kaum mulhidin ini apa? Mereka orang yang punya ilmu, namun apa? Menyimpan dalam permasalahan akidah al-asma'u wa sifat. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan untuk kita kaum muslimin untuk menjauh dari mereka, orang-orang jahil, dan berbicara tentang agama Allah, apalagi berbicara tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang mulhidin, orang-orang yang memahami agama Allah ataupun memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan akal mereka, tidak sesuai dengan apa yang datang dalam pemahaman mereka para salafus saleh. Kata beliau, wa isqatihim minal i'tibar, dan juga kita tidak menjadikan mereka sebagai panutan. Ini yang paling penting, ya. Jangan sampai kita menjadikan mereka orang-orang jahil, berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sepandai apapun dia berbicara, ya, secerdas apapun orang tersebut, ketika memiliki penyimpangan dalam permasalahan ini, terlebih lagi ketika ditegur oleh mereka para ulama tentang kesalahan dia, kekeliruan dia, namun dia tetap berpegang dengan apa yang dia yakini tersebut, maka orang-orang yang demikian ini harus kita hindari, kita jauhi, berpaling dari mereka, dan jangan sekali-kali menjadikan mereka sebagai orang yang kita jadikan panutan atau yang kita ambil ucapan mereka. Terkhusus kita sebagai seorang muslim yang awam, dalam artian tidak menyibukkan waktu dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khawatir kita tertipu dengan keadaan mereka, menjadikan kita terbawa dengan ucapan mereka, kata-kata mereka, akhirnya kita mulai tertarik dan sedikit demi sedikit termakan akidah yang menyimpan dari mereka. 6. Maka tidak bisa kita jadikan orang-orang yang menyimpan dalam agama ini sebagai panutan, sebagaimana mereka ahlul bid'ah, tidak bisa diberikan amanah kepada mereka, ya, dalam permasalahan agama. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang keenam, faedah yang keenam, faedah berkaitan dengan ayat ini ialah al-wa'idu syadidu liman al-hada fi asma'illahi wa sifatihi. Di dalam ayat ini terdapat wa'id, ancaman asyadid yang keras bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, liman al-hada fi asma'illahi wa sifatihi, bagi orang-orang yang melakukan ilhad, ya, memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka para salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya akan dibalas perbuatan mereka tersebut, dan Allah tidak menyebutkan bentuk balasannya. Menunjukkan apa? Besarnya atau kerasnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 6 poin atau 6 faedah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimallahu taala, babun la yuqalu assalamu ala Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, bab tidak boleh, ya, dikatakan assalamu ala Allah, yakni tidak boleh kita mengucapkan ucapan assalamu ala Allah. Naam. Fi sahihi an Ibn Mas'ud, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu 'ala Allah min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulanin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dahulu tatkala kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau masih bersama Nabi, ketika Nabi masih hidup, ya, beliau sebutkan apa yang mereka lakukan, dan juga para sahabat Ibn Mas'ud dan juga para sahabat yang lainnya ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mereka salat pada tahiyat, ketika membaca doa tahiyat. Naam. Kata Ibn Mas'ud, qulna, ketika kita membaca doa tahiyat, kami membaca assalamu 'alallahi min ibadihi. Ya. Assalam atas Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan, salam kepada si fulan, wa fulan, dan si fulan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang demikian ini yang dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika membaca doa tahiyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian wahai sahabatku ketika membaca tahiyat mengatakan dengan assalamu ala Allah. Ya. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan assalamu ala Allah. Apa sebabnya? Kata beliau, fa innallaha huwas salam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah assalam. Yani nama Allah adalah assalam. Taib. Ini adalah hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala berkaitan dengan bab yang beliau buat. Beliau mengatakan apa? Bab, atau beliau menjadikan bab, la yuqalu assalamu ala Allah, tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Kemudian beliau bawakan hadis Ibnu Mas'ud dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat, naam, yang membaca dengan assalamu ala Allah ketika dalam salatnya. Naam. Disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid. Naam. Kata beliau, "Lamma kana assalamu ala syakhsi ma'nahu talaba salamati lahu minasy syururi wal afat, imtana'a an yuqala assalamu ala Allah." Kata beliau, ketika ya ucapan salam itu ditujukan kepada seseorang, naam, yang mana makna assalam maknanya ialah meminta keselamatan bagi orang tersebut yang kita berikan salam pada dia tadi. Kita minta keselamatan bagi dirinya minas syurur, dari perkara-perkara yang buruk, wal afat, dari perkara-perkara yang jelek. Asyurur wal afat. Ya. Ini makna apa? Assalam. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, ini maknanya. Kita mendoakan saudara kita tersebut apa? Agar dia terselamatkan, terhindari dari perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang jelek. Naam, ini makna assalam. Maka dengan makna demikian, kata beliau, imtana an yuqala assalamu ala Allah. Dengan makna salam tersebut, maka menjadi jelas apa tidak boleh bagi kita untuk mengatakan assalamu ala Allah. Ya, kenapa? Li'annahu huwal ghaniyus salimu min kulli afatin wa naqsin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ghani, Rabb yang maha kaya, as-salimu, dan juga Rabb yang selamat, min kulli afatin wa naqsin, dari segala bentuk keburukan, kekurangan, ya, bencana. Naam. Bahwa yud'a wa la yud'a lahu, dan Allah itu adalah tempat kita berdoa minta kepadanya. Bukan kita itu berdoa apa buat, bukan kita itu mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yutlabu minhu wa la yutlabu lahu. Dan Allah itu tempat kita yutlab, meminta kembali. Naam, dan kita itu tidak meminta kepada Allah, minta untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Fa hadza al-bab fihi wujubu tanzihillah 'anil hajati wa naqsi wa wasfi bil ghina wal kamal. Maka bab ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, padanya menjelaskan kepada kita untuk wajibnya bagi kita kaum muslimin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya sifat al-haja, kebutuhan. Yani Allah itu tidak seperti makhluk sehingga memiliki apa? Haja. Allah tidak butuh. Ya. Maka kita sucikan Allah dari hal yang demikian ini. Wa naqs, dan juga sifat kekurangan. Allah adalah Rabbul Kamal. Allah adalah Rabb yang sempurna, bersih dari yang namanya kekurangan. Serta untuk kita mensifati Allah itu dengan al-ghina wal kamal, kekayaan dan kesempurnaan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan secara ringkas dari apa yang disampaikan oleh beliau, keterkaitan antara bab dengan perkara tauhid, bahwasanya tidak mungkin bagi seseorang itu mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa? Dikarenakan Allah itu adalah as-salimu, dan nama Allah itu as-salam. Dan Allah itu tempat kita meminta, ya, meminta perlindungan, keselamatan. Dan Allah itu maha sempurna, Allah tidak butuh dengan segala apapun dari makhluknya, sehingga tidak perlu untuk kita mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah. Kenapa kita mendoakan keselamatan bagi Allah sedangkan Allah itu yang memberikan keselamatan? Ya, maka dari sini jelas tidak boleh bagi kita untuk mengatakan atau mengucapkan kalimat assalamu ala Allah. Naam. Taib, ini keterkaitan antara bab dengan kitab tauhid yang dijelaskan oleh beliau Asyekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala warah. 6 dan masih ada lagi penjelasan yang lainnya dari beliau berkaitan dengan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan juga kaum muslimin seluruhnya untuk mereka kembali memiliki semangat dalam mempelajari agama Islam, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.